Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tahida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Kita sampai pembahasan anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Qala al-musannif wa aqsamuhu arba'atun. Musannif mengatakan, yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah taala, dan macam-macam atau pembagian i'rab itu ada empat. Raf'un, rafa, nasbun, nasab, khafdun, khafat atau jar, kemudian jazmun, jazm. Kalau kita bertanya, kenapa i'rab itu ada empat? Nah, karena ini mewakili harokat. Kita tahu bahwasanya dalam bahasa Arab ada dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Hanya saja kenapa tidak menggunakan istilah i'rab itu ada empat, yaitu dhammah, fathah, kasrah dan sukun? Nah, karena ternyata tidak semua kata itu berubah harokatnya. Ada kata yang berubah hurufnya seperti muslimani, muslimaini Ini untuk musana dan jamak muzakkar salim Kalau kita perhatikan harokatnya ini sama. Tapi apa yang berbeda hurufnya? Misalkan muslimani, muslimaini, harokatnya adalah kasroh tetapi yang berbeda adalah hurufnya. Yang satu alif muslimani, yang satunya pakainya ya muslimaini. Begitupun dengan jamak mudzakkar salim, contohnya muslimuna, muslimina sama-sama nun, bedanya yang satu wawu pakai wawu muslimuna dan yang satunya pakai ya muslimina. Inilah kenapa i'rab itu ada empat dan kenapa namanya rafa, nasab, jar dan jazm. Bukannya dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wal nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Maka untuk isim itu bisa rafa, nasab, khafat atau jar, tetapi tidak boleh jazm. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wal nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Sebaliknya fi'il itu bisa rafa, nasab, jazm, tapi tidak bisa jar. Kita simpulkan dari pernyataan ini berarti rofa dan nasab ini ada dua keadaan, bisa untuk isim dan bisa untuk fi'il. Jadi dari empat keadaan, dua bisa untuk keduanya dan duanya lagi ini hanya bisa untuk salah satunya. Yang bisa untuk keduanya yaitu rofa dan nasab. Adapun jar ini untuk isim, fi'il tidak mungkin jar. Kemudian jazm ini khusus untuk fi'il, isim tidak mungkin jazm. Asyar penjelasannya. Ba'da an zakara al-musannifu ta'rif al-i'rab syara'a fi bayani anwa'i. Setelah musannif As-Sunhaji ini selesai membahas definisi i'rab, beliau kemudian mulai menjelaskan jenis-jenis i'rab atau macam-macam i'rab. Wa hiya arba'atu anwa'. Dan macam-macam i'rab itu ada empat. Ahaduha ar-raf'u, yang pertama rafa. Wa alamatuhu al-asliyatu ad-dhammah, dan tanda aslinya adalah dhammah. Asani an-nasbu, jenis yang kedua adalah nasab. Wa alamatuhu al-asliyah al-fathah, dan tanda aslinya adalah fathah. Asalithu al-khafdu, yang ketiga adalah khafat. Wa alamatuhu al-asliyah al-kasrah, dan tanda aslinya adalah kasrah. Ar-rabi'u al-jazmu, yang keempat adalah jazm. Wa alamatuhu al-asliyah as-sukun, dan tanda aslinya adalah sukun. Wa likulli wahidin min hadhil alamatil asliyah mawadhi'. Dan dari setiap satu dari tanda-tanda ini memiliki beberapa tempat. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirafa'i fil ismi wal fi'lil mudhari'. Maka dhammah yaitu menjadi tanda bagi rafa pada isim dan fi'il mudhari'. Lanahu qawlihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakhluqullahu, ya, dalam surat An-Nur ayat 45. Fa yakhluqu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu dhahirah 'ala akhirih. Walafzul jalalah ismun marfu'un li'annahu fa'ilun wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu dhahirah. Jadi yakhluqu, ya, ini adalah fi'il mudhari' yang dirafakan. Kenapa dirafakan? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, ya, karena terbebas dari faktor penasob dan faktor penjazm. Jadi karena tidak ada huruf nasobnya, ya, huruf jazmnya juga enggak ada, maka dia kembali ke hukum asalnya, ya, hukum asal fi'il mudhari yaitu marfu'. Dan tanda rafa'nya nampak dhammah pada akhirnya. Dan lafadz jalalah yakni Allah, ya, dalam kalimat yakhluqullah isim yang dirafakan karena ia adalah fa'ilnya, ya, fa'ilnya yakhluqu. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian wa ammal fathatu fatakunu 'alamatan lin nasbi fil ismi wal fi'lil mudhari'. Dan apa, fathah ini menjadi tanda nasab bagi isim dan fi'il mudhari', ya, nahwu qali ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan nu'jizallaha, ya, surat jin al-jin ayat 12. Fa nu'jiza fi'lun mudhari'un mansubun lidukhuli harfi an-nasbi 'alaihi wa huwa lan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah 'ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustadirun wujuban. Jadi nu'jiza, ya, adalah fi'il mudhari' yang dinasabkan, ya. Kenapa dinasabkan? Karena kemasukan huruf nasab. Nah, apa huruf nasabnya? Yaitu lan. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya, yaitu lan nu'jiza. Ya, jika jelas sekali, ya, fathahnya pada huruf za, ya. Lan nu'jiza. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Dan fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir wujub. Jadi siapa fa'ilnya? Yaitu nahnu, kami, ya, karena kalimat nu'jiza itu artinya kami, ada nahnunya. Maka dikatakan dhamirun mustatirun wujuban. Walafzul jalalah ismun mansubun ala ta'zim wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah. Dan lafaz jalalah yakni Allah adalah isim yang dinasabkan, ya, tanda nasabnya adalah fathah yang zahirah. Kemudian wa amal kasratu fa hiya alamatun lil khafdi wa yahtassu al khafdu bil ismi. Adapun kasrah, ya, maka ia menjadi tanda bagi jar. Dan khafd ini terkhusus untuk isim saja, ya. Jadi tidak ada fi'il yang namanya majrur. Yang majrur ini hanya isim saja. Nahu qali ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amanna billah. Ini surat Ali Imran, ya, ayat 128. Jadi amanna ini asalnya amana dan nun, ya. Nah, nunnya ini melebur, ya, mudghamah, ya, dileburkan. Nah, cara mengirobnya, amanna inu fi'alun madin mabniyun ala sukun. Na ad mudghimah ya dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun. Yang dimabnikan dalam keadaan rafa, ya, menjadi fa'ilnya. Falafdhul jalalati ismun majrurun lidukhuli harfil jar 'alaihi wa huwa al-ba'u. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu fi akhirih. Maka lafdhul jalalah Allah, ya, dalam kalimat amanna billah, kenapa billahi itu dikasrah, ya? Karena kemasukan huruf jar. Karena kemasukan huruf jar di atasnya. Dan huruf jar ini adalah ba. Dan tanda kasrah pada akhirnya. Wa amma sukunu fahuwa alamatun lil jazmi wa yakhtasul jazmu bil fi'lil mudhari'. Adapun sukun, maka dia adalah tanda bagi jazm. Dan jazm ini terkhusus untuk fi'il mudhari' saja. Tidak ada isim yang jazm, ya, bahkan fi'il pun yang jazm itu hanya fi'il mudhari' saja. Adapun fi'il madhi itu mabni. Kemudian fi'il amr juga demikian, menurut pendapat yang kuat. Nahu qali ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad, ya, surat Al-Ikhlas ayat 3. Nah, cara i'rabnya lam yalid fa'iluhu dhamirun mustatirun. Lam, ya, lam yalid, ya, di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Siapa di sini yang lam yalid, ya, maksudnya kembali kepada Allah. Wa lam yulad, ya, ini sighah yang diubah. Artinya kalau kata yalid, ya, ini fi'ilnya ma'lum. Kalau yulad, ini fi'ilnya majhul, ya, atau kalimat pasif dan kalimat aktif. Kalau yalid, ya, ini fi'ilnya ma'lum, ya, kalimat aktif. Kalau yulad, ini fi'ilnya majhul atau kalimat pasif. Kemudian walam yulad mughayyiru sighah wa naibul fa'ili mustatirun. Dan naibul fa'ilnya ini mustatir, ya. Walam yulad sighah, yang ini yang dirubah, ya, mughayyiru sighah, sighahnya yang dirubah. Wa naibul fa'ili mustatirun. Dan naibul fa'ilnya itu mustatir. Fakullun min yalid wa yulad, ya, fi'lun mudhari'un majzumun lidukhuli harfil jazmi 'alaihi wa huwa lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, setiap dari contoh yalid dan yulad adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan karena kemasukan huruf jazm di atasnya yaitu lam. Sukun ini karena ada lamnya, ya, lam yalid wa lam yulad. Tanda jazmnya adalah sukun. Wa hasilu ma sabaq, ya, dan kesimpulan, ya, dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya, anna raf'a wan nasba mushtarakun fil asma'i wal af'al. Rafa' dan nasab itu bersekutu, ya. Maksudnya apa? Maksudnya bisa masuk ke isim, ya, dan bisa masuk ke fi'il. Wa annal khafdha khasun bil asma, ya, dan adapun khafat atau jar ini terkhusus untuk isim. Wal jazmu khasun, wal jazma khasun bil af'al, dan jazm ini terkhusus untuk fi'il saja. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyakum. Kemudian tanbih, di sini ada tanbih. Qaulul musannifi walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu al-maqsudu al-fi'lu al-mudhari' faqat, ya. Li'annahu al-wahidu alladhi yu'rabu min al-af'al. Perkataan musannif, dan bagi fi'il itu ada rafa', nasab dan jazm. Nah, yang dimaksudkan di sini hanyalah fi'il mudhari' saja. Ya, di situ kan dikatakan musannif walil af'ali min dhalika. Ini maksudnya fi'il mudhari' saja. Karena fi'il mudhari' ini satu-satunya yang apa? Fi'il yang mu'rab. Karena yang kita tahu, ya, di antara tiga fi'il, fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amr, ya, fi'il madhi ini disepakati bahwa dia mabni. Kemudian fi'il amr, ya, meskipun ada perbedaan pendapat. Tapi menurut pendapat yang kuat adalah mabni, ya, juga seperti fi'il madhi. Sehingga ketika musannif mengatakan minal af'ali, maka yang dimaksud adalah untuk fi'il mudhari' saja. Karena fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni, ya, tidak mu'rab. Adapun fi'il mudhari' dari ke-14 dhamirnya, ya, seluruhnya mu'rab kecuali dua, yaitu dhamir hunna dan dhamir antunna. Ini misalkan untuk kata yaktubu, yang apa? Taktubna dan yaktubna. Ini mabni. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyakum. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu taqsimul ismi ila mufradin wa musanna wa jam'in. Pembagian isim menjadi mufrad, musanna dan jamak. Yanqasimul ismu min haitsul ifrad wa tathniyah wal jam'u ila thalathati aqsam. Isim, ya, berdasarkan tunggal, musanna dan jamaknya ini terbagi menjadi tiga macam. Mufradin, yang pertama mufrad. Wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin, yaitu kata yang menunjukkan atas makna yang satu, baik itu muzakkar wahidin atau muannas, ya, wahidatin. Mislu mu'minin wa mu'minatin. Nah, contohnya mu'minun artinya seorang laki-laki beriman. Kemudian mu'minatun, seorang wanita beriman. Wa musanna, yang kedua, musanna atau ganda. Wa huwa madalla ala tsnaini aw tsnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Musanna adalah kata yang menunjukkan atas makna dua, ya. Baik duanya ini muzakkar isnain atau musanna atau muannas, ya, isnatain. Biziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun dari bentuk mufradnya. Jadi definisi musanna, ya, adalah versi ganda, ya, versi ganda dari mufrad, ya, dengan menambahkan alif nun atau ya, ya dan nun. Mislu contohnya mu'minani wa mu'minaini, mu'minatani, mu'minataini. Nah, contohnya mu'minani, mu'minaini. Ini asalnya mu'minun ditambahkan ani dan aini. Nah, dan contoh lainnya mu'minatani dan mu'minataini. Nah, jadi musanna ini seperti yang sudah kita bahas dalam ilmu sharaf, ada yang diakhiri dengan alif nun dan ada juga yang diakhiri dengan ya dan nun. Wa jam'in, kemudian jamak, ya, dan yang ketiga jamak, wa huwa madala ala aksara min isnaini aw isnataini. Jamak adalah kata yang menunjukkan lebih banyak dari dua. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, banyak itu bukan lebih dari satu, tapi lebih dari dua. Ya, karena dua sendiri ini memiliki istilah khusus yaitu musanna, ya. Jadi perlu digarisbawahi dalam bahasa Arab ini banyak itu bukan lebih dari satu, ya, tapi lebih dari dua. Ya, karena dua sendiri ini memiliki istilah, ya, yang khusus yaitu musanna. Wa huwa salah satu anwa, ya, yaitu jamak ada tiga macam, yaitu jam'u muzakkarin salimun. Yang pertama jamak muzakkar salim. Wa huwa madalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Jamak muzakkar salim adalah kata yang menunjukkan makna yang lebih banyak dari dua, ya, dengan menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun dari bentuk mufradnya. Misal, ya, contohnya, ya, mislu mu'minuna wa mu'minina, ya, mufradnya kan mu'minun. Ditambahkan wawu dan nun menjadi mu'minuna. Ini ada wawunya, mu'minuna. Atau ditambahkan ya dan nun menjadi mu'minina. Mu'minun menjadi mu'minina. Ada ya-nya. Kemudian wasadiquna wasadiqina. Ya, contoh lainnya sadiquna wasadiqina. Kemudian jam'u mu'annatsin salimun. Jamak yang kedua adalah jamak mu'annats salim. Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Jamak mu'annats salim adalah kata yang menjadi jamak dengan alif dan ta tambahan dari bentuk mufradnya. Mislu contohnya mu'minatin wa shadiqatin. Ya, contohnya mu'minatin, para wanita beriman. Wa shadiqatin, ya, para wanita yang jujur atau yang benar. Nah, di sini mufradnya adalah mu'minun, ya, atau mu'minatun. Ditambahkan alif dan ta tambahan yang menjadi mu'minatun. Kemudian shadiqun atau shadiqatun menjadi shadiqatun. Ada alif, alif dan ta. Kemudian wa jam'u taksirin. Ya, yang ketiga jamak taksir. Wa huwa madala ala aksara min isnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi zighati mufradihi. Jamak taksir, ya, adalah kata yang menunjukkan makna yang lebih banyak dari dua, ya, baik muzakkar atau mu'anas. Ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, ya, yang disertai perubahan dari bentuk mufradnya. Jadi kalau jamak muzakkar salim, jamak mu'anas salim, dan musanna, ya, itu semua diambil dari mufradnya tanpa merubah bentuk mufradnya. Ya, kita perhatikan seperti misalkan muslimun, ya, dijadikan musanna, isi musanna yang menunjukkan jam apa dua, ya, atau double, maka di apa muslimun, ya, ini dipertahankan, tulisan muslimun dipertahankan, hanya ditambahkan alif nun di belakangnya, ya, muslimani muslimaini, ya, muslimun muslimani muslimaini. Begitupun merubah dari mufrad ke jamak muzakkar salimnya, ya, mufradnya tetap sama muslimun dan jamaknya pun sama, ya, sama-sama muslimun di depannya, cuma ditambahkan wawu nun atau ya, ya dan nun. Ya, tapi kalau jamak taksir mufrad dan jamak taksirnya ini berbeda. Mithlu rijalin wawraqin wa kutubin. Contohnya rijalun, ini jamak dari rajulun. Perhatikan, mufradnya rajulun, ya. Kemudian jamaknya rijalun. Ini jelas berubah, ya, tambahan alif. Jadi jamak taksirnya bukan mufrad yang ditambah sesuatu, tapi mufrad yang berubah. Asalnya rajulun menjadi rijalun, ada alif, alif lazim. Kemudian awraqun, ya, ini lembar-lembar atau daun. Jamaknya waraqatun. Ya, jamak dari waraqatun. Kita bandingkan ya antara awraqun dengan waraqatun. Ini jauh sekali karena memang ada perubahan ya dari bentuk mufrad ke bentuk jamaknya. Ya, kemudian yang ketiga yang dicontohkan musannif ya adalah kutubun, ya, kitab-kitab. Ini jamak dari kitabun, ya. Kitabun ya bandingkan coba dengan kutubun. Ini sangat berbeda bentuknya. Ya, kalau tadi apa namanya? Rijalun ya, itu mufradnya rajulun, ya. Penambahan alif. Kemudian kitabun menjadi kutubun. Justru alifnya itu tidak ada ketika jamak jamak taksir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin barangkali sampai di sini pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.